anggotamu, mengais bayangmu. Sejenak nafasku menghilang, nikmati birunya suasana. Hanyut degup hati, baru dalam jarak dua kota menawarkan rinduku yang selalu mendesah resah sendiri.